bersujud di kakimu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang hidup memancar puaskanku. Tiada tempat lain selain padamu. Tiada nama yang lain selain namamu. Sebab dunia tak memberikan keindahan yang kau berikan, kasihmu yang mengubahkan dan beri kekuatan. Sebab dunia tak memberikan kesetiaan yang kau berikan, saat ini aku datang karena ku tahu engkaulah jawaban. Dan keagungan ku bersujud di kakimu Tuhan. Bersyukur buat kebaikan dan anugerah-Mu yang hidup memancar puaskanku. Tiada yang kau